Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita jelaskan masalah wanita yang haram untuk dinikahi, baik sebab adanya hubungan nasab atau adanya hubungan radha'ah, susuan, atau karena sebab adanya hubungan musoharah atau pernikahan. Untuk kajian kita, pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas mengenai al-uyub, aib-aib atau cacat-cacat, yang mana cacat tersebut bila ditemukan di seorang suami atau di seorang istri, maka diperbolehkan bagi salah satu dari pasangan tersebut untuk menfasakh atau membatalkan nikah. Atau dalam bahasa Arabnya sini, al-uyub allati yatarattabu 'alaiha fashun nikah, yaitu cacat-cacat yang mana kalau cacat tersebut kita dapatkan di salah satu suami atau istri, maka boleh bagi lawan jenisnya untuk mengajukan cerai atau mengajukan fasakh nikah. Di sini Imam Abi Suja menyebutkan 5 hal atau 5 aib, yang mana 5 aib ini atau cacat ini jika ditemukan di salah seorang suami atau istri, maka diperbolehkan bagi lawannya untuk mengajukan gugatan cerai atau gugatan fasakh. Beliau mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, wa turaddul mar'atu bi khamsati uyubin, dan seorang perempuan ditalak, ditolak, tidak diterima, bi khamsati uyubin, jika kita dapati dalam perempuan tersebut salah satu dari 5 cacat ini. Bil jununi, dengan gila, wal judami, dan penyakit lepra, wal barosi, dan penyakit sopak atau penyakit belang, warotki, dan penyakit terbuntunya kelamin dengan daging, wal koroni, dan terbuntunya kelamin perempuan dengan tulang, wayuradur rajulu, dan ditolak seorang laki-laki, artinya tidak diterima, bisa dibatalkan perkawinannya, bihom sati uyubin, karena dalam laki-laki tersebut terdapat salah satu dari 5 penyakit ini atau 5 cacat ini. Bil jununi, sebab gila, wal judami, dan sebab penyakit lepra atau kusta, wal borosi, dan penyakit sopak atau penyakit belang, wal jabbi, dan terputusnya penis, wal unnati, dan penyakit unnah atau impoten. Kalau seorang laki-laki didapatkan menjangkit salah satu penyakit ini atau salah satu cacat ini, maka diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk mengajukan gugatan cerai atau untuk membatalkan pernikahannya. Para pendengar yang saya muliakan, seperti yang sering kita sebutkan dan sering kita bahas, bahwasanya tujuan daripada sebuah pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang harmonis, dan tujuannya lagi adalah agar seorang suami bisa untuk mendapatkan layanan yang memuaskan dari istrinya. Begitu juga sebaliknya, seorang istri bisa mendapatkan layanan yang memuaskan dari suaminya. Kalau salah satu dari suami atau istri terjangkit cacat-cacat atau penyakit-penyakit yang akan saya bahas ini, maka diperbolehkan bagi lawan jenisnya untuk membatalkan pernikahan atau untuk mengajukan gugatan fasakh ke mahkamah, karena tujuan daripada sebuah perkawinan tersebut tidak akan tercapai kalau terdapat cacat-cacat yang akan saya sebutkan ini. Secara garis besar, Al-uyub atau cacat-cacat yang bisa menyebabkan sebuah pernikahan atau bisa menyebabkan gagalnya sebuah akad nikah, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu cacat atau aib, yang mana cacat ini bisa mencegah seorang laki-laki untuk mengumpuli istrinya. Seperti apa? Seperti al-jabbu, seperti terpotongnya penis. Kalau seorang laki-laki penisnya terpotong, maka dia tidak mungkin bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang suami, tidak bisa melakukan hubungan badan. Begitu juga al-unnah, impoten. Kalau seorang laki-laki terjangkit penyakit impoten ini, maka dia tidak bisa melakukan tugasnya sebagai seorang suami. Atau al-qaran. Al-qaran adalah terbuntunya kemaluan perempuan dengan adanya tulang di situ, atau rotak terbuntunya kemaluan perempuan dengan adanya daging yang menyumbat kemaluannya. Kalau seorang perempuan terjangkit penyakit rotak atau koron, maka dia tidak bisa melakukan tugasnya sebagai istri dengan baik. Maka diperbolehkan bagi seorang suami untuk membatalkan akad nikah tersebut. Bagian yang kedua adalah penyakit, yang mana penyakit ini atau aib atau cacat, yang mana cacat ini tidak melarang seorang laki-laki untuk mengumpuli istrinya, atau cacat yang tidak menyebabkan mereka berdua tidak bisa melakukan hubungan badan. Akan tetapi cacat ini adalah merupakan penyakit yang menjijikkan atau penyakit yang membuat orang lari dari orang tersebut, atau penyakit yang sangat berbahaya, yang mana tidak mungkin seorang laki-laki atau seorang perempuan bisa kumpul dengan orang laki-laki atau orang perempuan yang mempunyai penyakit ini. Seperti penyakit judam, penyakit lepra, atau penyakit kusta, atau penyakit baros, penyakit sopak, atau penyakit gila. Kalau didapati seorang perempuan atau seorang laki-laki terjangkit penyakit-penyakit ini, maka boleh beri lawan jenisnya untuk mengajukan gugatan minta cerai atau gugatan untuk membatalkan pernikahan yang telah dilangsungkan atau yang akan dilangsungkan. Juga cacat-cacat ini juga dibagi menjadi tiga. Ada kalanya cacat yang khusus untuk perempuan, ada kalanya cacat yang khusus untuk laki-laki, ada kalanya cacat yang terjangkit di perempuan juga terjangkit di laki-laki. Cacat-cacat yang terjangkit di perempuan juga terjangkit di laki-laki adalah judam, penyakit lepra. Penyakit lepra ini bisa terjangkit di seorang laki-laki, juga bisa terjangkit di seorang perempuan. Juga albaros, penyakit sopak, juga aljunun, gila. Penyakit atau cacat yang khusus untuk seorang perempuan atau seorang istri adalah rotak atau koron. Kalau kemaluannya terbuntu dengan daging atau terbuntu dengan tulang, maka boleh bagi seorang suami untuk mengajukan gugatan untuk menfasah nikah atau membatalkan pernikahan. Juga penyakit atau cacat yang khusus untuk orang laki-laki adalah jabbi, terpotongnya penis, dan unnah, penyakit impoten. Kalau seorang laki-laki penisnya terputus misalnya, maka boleh bagi seorang perempuan untuk melakukan gugatan, mengajukan gugatan untuk menfasah nikah atau membatalkan sebuah pernikahan. Jadi intinya, jika seorang suami atau seorang istri mendapatkan lawan jenisnya gila atau kena penyakit lepra atau kusta atau kena penyakit sopak, maka dia diperbolehkan untuk khiyar. Dia diperbolehkan untuk meneruskan pernikahan tersebut atau membatalkannya. Meskipun dia sendiri kena penyakit yang sama, misalnya suaminya kena penyakit lepra, istrinya juga kena penyakit lepra, maka boleh bagi istri atau bagi suami untuk mengajukan gugatan meskipun dia sendiri kena penyakit yang sama, boleh. Ya. Dalilnya adalah dalil hal tersebut adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwaja imra'atan min Ghafar. Falamma udkhilat alaihi ra'a bi kashhiha bayadan faqala albisi thiyabaki wa alhiki bi ahliki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ahliha dallastum alayya. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menikah dengan seorang perempuan dari suku Ghafar. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut, perempuan tersebut masuk ke beliau, beliau melihat lambung perempuan tersebut putih kena penyakit sopak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat itu, beliau mengatakan, "Albisi siapaki, sudah pakai kembali pakaian kamu dan pulanglah ke rumah kamu." Kemudian beliau berkata kepada keluarga perempuan tersebut, "Dallastum alayya, kamu telah menipu aku." Jadi mereka mengaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang perempuan yang terjangkit penyakit sopak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat penyakit tersebut di diri perempuan tersebut, beliau membatalkan pernikahan tersebut sebelum melakukan apa-apa. Kemudian juga sebuah riwayat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah membatalkan pernikahan antara seorang suami dan seorang istri karena salah satu dari mereka terjangkit penyakit judam, penyakit lepra, dan penyakit taras, penyakit sopak, juga penyakit junun gila. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, beliau pernah menghadapi sebuah masalah, yaitu masalah seorang laki-laki mendapatkan istrinya kena penyakit sopak, dan beliau laki-laki tersebut mengajukan perkara ini kepada Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar mentalak perempuan tersebut. Dan masalah ini telah diketahui oleh para sahabat. Dan seperti dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Firru minal majdum kama tafirru minal asad." Larilah kamu dari seorang yang terjangkit penyakit lepra seperti kamu lari dari seekor singa. Dan Imam Syafi'i juga dalam kitabnya Al-Um beliau mengatakan bahwasanya kalau seorang suami atau seorang istri terjangkit penyakit judam, penyakit lepra atau penyakit sopa ini, maka penyakit ini akan menyakiti lawan jenisnya. Kalau suami terjangkit penyakit lepra, maka penyakit ini akan menyakiti istrinya. Begitu juga sebaliknya. Dan seseorang tidak bisa kumpul dan hidup bersama dengan orang yang terjangkit penyakit-penyakit ini. Maka dengan adanya ini, maka diperbolehkan bagi seorang suami atau seorang istri jika melihat pasangannya menderita penyakit tersebut untuk melakukan gugatan atau untuk membatalkan pernikahan. Ini adalah mengenai cacat-cacat yang terjadi baik dialami oleh seorang wanita atau seorang pria, yaitu penyakit judam, penyakit lepra, penyakit baros, penyakit sopak, dan penyakit gila. Adapun cacat yang khusus untuk seorang perempuan adalah rotkok atau terbuntunya kemaluan vagina dengan adanya daging di situ, atau korna, terbuntunya vagina dengan adanya tulang di situ sehingga tidak bisa untuk dikumpuli. Jika seorang laki-laki menemukan istrinya, mendapatkan istrinya ketika malam pertama kok terjangkit penyakit seperti ini, maka boleh bagi dia untuk membatalkan pernikahan tersebut. Begitu juga cacat-cacat yang khusus untuk seorang laki-laki adalah majbub al-jabbu, jika penisnya terpotong semuanya. Juga al-inin, impoten. Kalau seorang perempuan ketika malam pertama mendapatkan suaminya misalnya tidak punya kemaluan sama sekali, penisnya terputus sama sekali, maka boleh bagi dia untuk membatalkan pernikahan tersebut atau mengajukan gugatan ke mahkamah untuk membatalkan perkawinan tadi. Juga kalau dia mendapatkan suaminya misalnya terjangkit penyakit impoten misalnya, maka bagi dia diperbolehkan untuk mengajukan gugatan. Dan Imam Mawardi telah menukil bahwasanya para ulama telah sepakat bahwasanya kalau seorang laki-laki terjangkit penyakit inna unna impoten atau penisnya terpotong semuanya, maka diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk siar untuk memilih antara meneruskan pernikahan atau membatalkannya. Ini adalah aib-aib yang diderita, yang diperbolehkan bagi seorang laki-laki atau pasangannya untuk mengajukan gugatan atau membatalkan sebuah perkawinan. Jadi lima hal tadi jika terjadi setelah nikah, jika penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi terjadi setelah adanya pernikahan, baik setelah duhul, setelah berkumpul, atau sebelum duhul. Baik penyakit tersebut adalah penyakit yang menyebabkan seorang perempuan atau seorang laki-laki tidak bisa kumpul dengan pasangannya, seperti penisnya terpotong atau seperti unnah impoten di seorang suami, atau seperti rotak dan koron terbuntunya kelamin perempuan dengan adanya daging di situ sehingga tidak bisa dikumpuli, atau terbuntunya dengan misalnya terbuntu dengan tulang sehingga tidak bisa dikumpuli, maka atau juga seperti judam, penyakit lepra dan penyakit sopak dan penyakit gila, maka boleh bagi seorang suami atau pasangannya jika dia melihat hal tersebut di pasangannya untuk melakukan khiyar seperti yang saya sebutkan tadi. Dikecualikan dari hal ini adalah unnah, yaitu penyakit lemah syahwat atau impotensi. Karena kalau seandainya seorang suami terjangkit penyakit unnah atau lemah syahwat ini, jika penyakit ini terjadi setelah lama menikah, maka gugurlah hak seorang perempuan untuk mengajukan gugatan cerai atau gugatan fasakh, karena perempuan tersebut telah mendapatkan tujuan dari nikah sendiri. Dia telah merasakan pernah kumpul dengan suaminya ketika dia suaminya masih sehat, dan juga dia telah mendapatkan mahar dari suaminya, maka dia hak dia untuk melakukan gugatan atau untuk membatalkan pernikahan tersebut gugur, tidak bisa. Tapi itu semua kalau memang penyakit lemah syahwat tersebut masih ada kemungkinan untuk bisa diobati. Kalau memang penyakit lemah syahwat tadi masih ada kemungkinan untuk bisa diobati, dan penyakit impoten ini terjadi ketika seorang tersebut sudah melakukan perkawinan yang lama, misalnya sudah pernah kumpul dan pernah sehat ya, tidak kena penyakit ini, maka seorang perempuan tidak boleh untuk mengajukan gugatan untuk minta cerai kalau memang penyakit tersebut masih ada kemungkinan untuk bisa diobati. Tapi kalau penyakit lemah syahwat ini sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk diobati, maka seorang perempuan boleh untuk mengajukan gugatan, boleh untuk memilih antara tetap menjadi istrinya atau mengajukan gugatan untuk membatalkan pernikahan. Jadi penyakit unnah atau penyakit lemah syahwat ini atau impoten ya, kalau memang penyakit ini masih bisa diharapkan untuk disembuhkan, dan penyakit ini terjadi ketika sudah melakukan perkawinan yang lama ya, maka bagi seorang perempuan dia tidak diperbolehkan untuk minta cerai atau mengajukan gugatan untuk menfasakh nikah, karena penyakit tersebut masih ada harapan untuk bisa disembuhkan, dan dia sudah merasakan pernah dikumpuli oleh suaminya dan suaminya telah membayar mahar. Tapi kalau memang penyakit ini sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka boleh bagi dia untuk khiyar, untuk memilih antara meneruskan pernikahan atau membatalkan pernikahan yang telah dia lakukan. Begitu juga untuk penyakit rotak, penyakit terbuntunya kemaluan vagina dengan daging, atau terbuntu kemaluan perempuan dengan tulang misalnya. Kalau rotak dan koron ini bisa disembuhkan dengan melakukan operasi misalnya, dioperasi dan bisa kembali seperti semula, dihilangkan, maka bagi seorang suami tidak bisa untuk menuntut untuk cerai, untuk membatalkan pernikahan. Karena kalau sudah disembuhkan, maka dia sudah bisa untuk mendapatkan apa yang telah diinginkan, yaitu bisa mengumpuli perempuan tersebut. Begitu juga kalau penyakit lepra ini bisa disembuhkan, sudah sembuh misalnya, bisa disembuhkan, masih ada kemungkinan untuk bisa disembuhkan, atau sudah sembuh, atau penyakit sopak tersebut bisa disembuhkan misalnya, atau sudah sembuh, atau penyakit gila tersebut telah hilang, ya, maka tidak boleh bagi seorang suami atau pasangannya untuk mengajukan gugatan cerai, karena penyakit tersebut selagi gampang untuk disembuhkan, maka tidak bisa mereka untuk menuntut cerai atau untuk minta untuk mengajukan permohonan kepada mahkamah untuk menfasakh nikah yang telah mereka langsungkan. Terus bagi seorang wali dia boleh atau berhak untuk menfasakh nikah atau membatalkan pernikahan jika dia menemukan atau mendapatkan bahwasanya calon suaminya itu adalah terjangkit penyakit-penyakit yang telah saya sebutkan tadi. Baik calon istri itu ridho atau tidak ridho, yang penting kalau seorang wali mendapatkan calon menantunya itu terjangkit penyakit gila misalnya, maka sebelum dilakukan pernikahan, maka dia boleh, atau ketika dilakukan pernikahan, sudah dilakukan pernikahan, maka dia boleh punya berhak untuk minta fasakh atau mengajukan permohonan untuk membatalkan perkawinan tersebut. Misalnya kalau seorang bapak mendapatkan menantunya gila misalnya. Misalnya terbukti bahwasanya memang menantunya ini gila atau menantunya ini terjangkit penyakit lepra atau penyakit sopak misalnya, maka boleh menuntut untuk dibatalkan perkawinan tersebut baik telah terjadi hubungan atau belum. Itu kalau memang penyakitnya ditemukan sebelum akad nikah. Jadi kalau penyakit tersebut ditemukan sebelum akad nikah, penyakit tersebut terjangkit oleh laki-laki tadi, maka boleh bagi seorang wali untuk minta fasakh atau minta dibatalkan perkawinan tersebut. Itu kalau memang suami terjangkit sebelum dia menikah dengan anak putrinya. Tapi kalau memang sang suami itu terjangkit penyakit ini setelah akad nikah, ketika dia nikah itu masih sehat atau masih waras, tapi setelah satu bulan menikah dengan anaknya dia kena gila, maka tidak diperbolehkan bagi seorang wali untuk menuntut untuk dibatalkan perkawinan tersebut atau untuk minta fasakh ke mahkamah. Nah, karena perbedaannya ada bagaimana? Apa bedanya? Bedanya kalau dia mendapatkan menantunya sebelum diakati kok gila, maka dia akan malu. Loh, itu loh, Bapak Fulan itu kok enggak malu mengambil menantu orang yang gila. Tapi kalau gilanya itu telah terjadi pernikahan terus gila, maka enggak ada aib atau enggak ada rasa malu, karena memang itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala menantunya kena gila. Begitu juga wali tidak bisa menuntut atau mengajukan tuntutan untuk menfasakh nikah atau membatalkan nikah jika penyakit-penyakit ini terjadi ketika saat akad, saat menjalankan akad terus gila, maka tidak bisa, seorang wali tidak bisa membatalkan pernikahan tersebut. Dan perlu diketahui kalau memang seorang suami atau seorang istri terjangkit penyakit-penyakit ini atau terjangkit cacat-cacat seperti ini, dia diperbolehkan untuk khiyar antara meneruskan nikah atau membatalkannya. Cuma khiyar dalam hal ini harus dilakukan secara langsung, tidak boleh ditunda-tunda, karena fuqaha dalam hal ini mengkiaskan masalah ini dengan bab be, dengan masalah jual beli. Kalau Anda seperti yang telah kita terangkan dalam kajian kita beberapa waktu yang lalu, kalau Anda membeli sesuatu, terus barang yang Anda beli itu ada cacatnya, maka Anda boleh untuk meneruskan jual beli tersebut atau mengembalikan barang tadi. Nah, tapi kalau Anda ingin mengembalikan barang tadi kepada penjual, maka mengembalikannya harus secepatnya, tidak boleh ditunda-tunda. Begitu juga dalam hal ini, kalau memang seorang perempuan mendapatkan suaminya adalah orang yang kena penyakit lemah syahwat, dan lemah syahwatnya ini sangat sudah apa namanya sudah parah misalnya, maka kalau dia mengetahui seperti ini langsung mengajukan gugatan kepada pihak mahkamah untuk membatalkan pernikahan. Karena khiyar dalam bab nikah ini adalah khiyar aib, seperti hukumnya khiyar aib. Begitu juga seorang laki-laki kalau dia mendapatkan seorang istri misalnya, dan istrinya terjangkit penyakit lepra atau penyakit juzam, maka secepatnya dia untuk mengajukan gugatan ke mahkamah untuk membatalkan atau menfasah perkawinan tadi. Kalau tidak gitu maka sudah, kalau sudah lama baru mengajukan gugatan. Kalau dia memang tidak tahu hukumnya bahwasanya kalau seorang perempuan terjangkit penyakit seperti ini harus dilaporkan secara langsung, tidak tahu seperti itu, tidak mengetahui bahwasanya kesempatan untuk menfasah itu adalah alal khawr, harus sesegera mungkin. Kalau tidak mengerti seperti itu maka bisa udurnya bisa diterima. Tapi kalau dia ngerti bahwasanya kalau terjadi kalau salah seorang daripada istri atau suami terjangkit cacat seperti ini adalah diperbolehkan untuk mengajukan khiyar, dan khiyar ini adalah khiyar yang harus dilakukan secara langsung, kalau tahu dan dia tidak sesegera mungkin untuk melaporkannya kepada mahkamah, maka gugurlah hak dia untuk melakukan khiyar atau untuk menfasah nikah tadi. Dan dalam hal ini, untuk menfasah nikah atau membatalkan nikah, tidak boleh seorang suami membatalkan dengan dirinya sendiri, seenaknya sendiri, tidak boleh. Tapi harus dengan lewat jalan kehakiman atau lewat jalan mahkamah. Mahkamah ya. Atau mahkamah ahwalul usrah kalau dalam bahasa Indonesia. Maka dia langsung mengajukan gugatan cerai atau gugatan fasah nikah kepada mahkamah atau kepada pengadilan agama untuk mengajukan cerai secepatnya. Jadi cerai ini tidak boleh diceraikan dengan sendirinya, tapi cerai lewat mahkamah agama atau lewat hakim ya. Tapi khusus untuk masalah impoten ini, masalah lemah syahwat, kalau memang terbukti bahwasanya seorang laki-laki adalah terkena penyakit lemah syahwat, maka seorang qadhi atau seorang hakim memberi kesempatan dia selama 1 tahun, qomariyah, 1 tahun. Karena lemah syahwat ini, impotensi ini adalah kadang-kadang dia itu terkena penyakit impoten ketika musim dingin misalnya. Ketika musim panas dia itu bisa giat kembali, tidak lemah syahwat. Maka dalam hal ini, kalau terbukti bahwasanya seorang suami terjangkit penyakit lemah syahwat atau penyakit impoten ini, maka sebagai qadhi dia memberikan kesempatan untuk suami tersebut untuk mengadakan pengobatan selama 1 tahun ya, selama 1 tahun. Kalau dalam jangka 1 tahun itu penyakitnya itu hilang dan dia bisa sembuh melakukan tugas-tugas sebagai seorang suami seperti biasa, maka sudah seorang perempuan tidak boleh untuk mengajukan gugatan cerai. Tapi kalau dalam 1 tahun ini belum sembuh, maka seorang perempuan boleh meneruskan untuk minta cerai atau untuk mengajukan pembatalan pernikahan. Dan dalil daripada hal ini adalah asar yang telah diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau telah menghukumi bahwasanya kalau seorang laki-laki, seorang suami terjangkit penyakit unnah atau penyakit impotensi atau lemah syahwat, maka seorang hakim memberi kesempatan dia selama 1 tahun untuk melakukan pengobatan ya, pengobatan. Kalau 1 tahun sudah sembuh maka sudah, berarti perkawinan tersebut masih langgeng. Kalau belum sembuh maka Sayyidina Umar memisah di antara mereka, menerima gugatan cerai tersebut dan memberikan mahar kepada perempuan tadi, dan perempuan tadi wajib untuk melakukan iddah. Dan perlu diketahui bahwasanya untuk penyakit-penyakit yang lain seperti judam, lepra, atau baros, sopa, atau penyakit unnah ini tidak mungkin ya seorang qadhi untuk menetapkan bahwasanya ini terjangkit kecuali atas pengakuan daripada si suami atau si istri itu sendiri. Kalau dia mengaku di depan qadhi, di depan hakim bahwasanya dia terjangkit penyakit lepra atau penyakit sopa atau penyakit impoten lemah syahwat, kecuali dengan pengakuan dia sendiri atau dengan tes medikal, dengan hasil penelitian dokter bahwasanya si fulan ini terkena penyakit lepra atau terkena penyakit sopa. Tapi kalau penyakit unnah, kata fuqaha Syafi'iyah, maka unnah ini tidak bisa apa namanya, tidak bisa ditetapkan oleh seorang qadhi kecuali atas pengakuan seorang suami itu sendiri di depan qadhi bahwasanya dia memang benar-benar kena penyakit unna. Kalau seorang perempuan mengajukan suaminya bahwasanya suaminya ini tidak bisa memberikan pelayanan dengan baik karena terkena penyakit lemah syahwat misalnya, maka seorang qadhi minta keterangan kepada laki-laki tersebut. Kalau memang dia mengaku, berarti dia benar-benar kena penyakit unna. Kalau dia tidak ngaku, maka dia disuruh bersumpah. Dia disuruh bersumpah. Kalau memang dia sumpah, berani sumpah. Kalau dia tidak terkena penyakit lemah syahwat, berarti gugatannya tidak bisa diterima. Terus, kalau memang kalau memang terjadi fasah atau terjadi fasah nikah karena adanya aib-aib ini, maka kalau memang fasah nikah ini terjadi sebelum adanya kumpul, misalnya suami terkena penyakit judam atau istri terkena penyakit judam, kemudian terjadi cerai atau terjadi fasah, ya, jadi fasah. Kalau fasah yang terjadi tersebut dilakukan terjadi sebelum mereka kumpul bersama, sebelum adanya hubungan suami istri, maka gugurlah mahar. Karena mahar ini adalah ganti daripada istintaknya seorang suami. Karena suami belum mengapa-apakan istrinya, maka berarti dia tidak wajib untuk membayar mahar. Kalau memang fasah ini terjadi sebelum kumpul, baik cacat ini atau aib ini ada di laki-laki atau ada di perempuan. Misalnya seorang laki-laki mendapatkan istrinya kena penyakit lepra atau sopa, maka dia mengajukan gugatan ke pengadilan, terus dicerai sama pengadilan. Kalau perceraian tersebut terjadi sebelum mereka kumpul berdua, berarti seorang suami tidak wajib untuk membayar mahar. Begitu juga jika seorang istri mendapatkan suaminya, misalnya kena penyakit lepra atau penyakit sopa misalnya, maka kalau diputuskan begitu dan diceraikan oleh pihak mahkamah, maka suami juga tidak wajib untuk membayar mahar. Karena dalam hal ini belum terjadi hubungan suami istri. Belum terjadi hubungan suami istri. Tapi kalau fasah ini terjadi setelah adanya hubungan suami istri, dan penyakit ini adalah penyakit yang timbul setelah adanya akad. Jadi penyakit lepra atau sopa ini terjadi setelah akad dan sudah terjadi pernah hubungan suami istri, maka si suami wajib untuk membayar maharnya, wajib untuk membayar mahar. Terus kalau misalnya masalah baru, kalau misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, yang mana seorang perempuan ini kena penyakit lepra atau kena penyakit sopa atau punya penyakit rotek atau koren, dan walinya tidak memberitahu kepada pihak sang suami, dan kalau memang suami telah mengumpuli perempuan tersebut, ya, maka dia wajib untuk membayar mahar tadi. Kalau misalnya si fulan ini kawin dengan seorang perempuan, ternyata ketika kawin dia mendapatkan istrinya ini kena penyakit lepra, kalau dia ingin membatalkan perkawinan tersebut, maka dia punya hak dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Tapi kalau sudah terjadi kumpul bersama, maka dia wajib untuk membayar mahar, dan berarti maharnya adalah sebagai ganti daripada apa yang telah dia lakukan, yaitu kumpul dengan istrinya tadi, meskipun istrinya sudah kena penyakit sopa, ya. Nah. Terus sekarang untuk ini adalah penyakit-penyakit, jadi untuk fuqaha Syafi'iyah menyebutkan lima hal inilah yang menjadi sebab diperbolehkannya seorang suami atau seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai atau gugatan pembatalan nikah karena adanya cacat-cacat yang diderita oleh suami atau oleh istri, yaitu penyakit judam, penyakit lepra, dan penyakit baros, penyakit sopa, kemudian penyakit gila. Untuk laki-laki ditambah jabbu, terputusnya penis, dan al-unnah, terjangkit penyakit lemah syahwat. Kalau untuk perempuan ditambah dengan rotak, penyakit terbuntunya kemaluan ya, dengan daging atau koren, terbuntunya kemaluan dengan tulang. Nah, lima hal inilah yang disebutkan oleh fuqaha kita zaman dahulu. Dan pada zaman sekarang kita bisa temukan penyakit-penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit lepra dan lebih ganas daripada penyakit sopa, misalnya AIDS. Bagaimana? Kalau memang kalau seorang suami atau seorang istri atau kalau seorang suami atau seorang istri terjangkit penyakit AIDS, maka seperti yang diputuskan oleh ulama majma' fikih islami, maka wajib bagi istri tadi atau suami tadi yang kena penyakit AIDS untuk memberitahu pasangannya. Untuk memberitahu pasangannya, wajib untuk memberitahu, karena penyakit ini adalah penyakit yang sangat mematikan. Dan wajib bagi orang yang terkena penyakit ini, yang membawa virus ini, untuk menjauhi segala hal yang bisa menularkan virus tersebut kepada orang lain. Jadi jangan sampai kalau ada orang yang terkena penyakit AIDS terus sembarangan kumpul dengan orang, enggak. Segala hal yang bisa menularkan virus tersebut kepada orang lain wajib untuk dia jauhi, dan dia harus memberitahu kepada orang sekelilingnya bahwasanya saya terkena penyakit ini, dan ini adalah wajib. Ya. Dan memindah virus ini kepada orang lain dengan cara sengaja hukumnya adalah haram. Haram dan termasuk dosa besar, karena penyakit ini adalah penyakit yang sangat mematikan. Maka kalau misalnya seorang laki-laki yang terkena penyakit AIDS terus mau menikah tanpa memberitahu kepada calon pasangannya, calon istrinya tidak dikasih tahu, maka ini haram, dosa besar. Harus dikasih tahu, saya mau menikah dengan kamu tapi saya kena penyakit AIDS. Dan bagi seorang perempuan, kalau dia mengetahui suaminya terkena penyakit AIDS, maka dia punya berhak untuk menuntut fasah, untuk menuntut pembatalan perkawinan. Karena kalau terkena penyakit lepra saja, yang mana penyakit lepra atau penyakit kusta ini penyakit yang bisa disembuhkan, syarat atau agama memberi kesempatan dia untuk mengajukan gugatan cerai, apalagi kalau salah seorang pasangannya terkena penyakit AIDS, yang mana penyakit lebih ganas dari penyakit lepra dan lebih ganas daripada penyakit kusta atau penyakit sopa, maka harus cepat-cepat melaporkan bahwasanya dia kena penyakit lepra atau memberitahu kepada pasangannya bahwasanya dia kena penyakit maaf. Jadi kalau ada seorang suami atau seorang istri terserang penyakit AIDS, maka wajib bagi dia untuk langsung memberitahukan kepada pasangannya, dan dia memberikan kesempatan kepada pasangannya untuk mengajukan gugatan cerai. Kalau tidak begitu, karena penyakit ini adalah kalau menular bisa sangat membahayakan sekali. Nah, kiranya cukup sekian yang kajian yang bisa kita ambil untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Dan mungkin juga ada penyakit lain yang lebih ganas dari penyakit lepra dan lebih ganas dari penyakit sopak, maka dikiaskan dengan penyakit lepra. Ya, jadi kalau bukan cuma hanya penyakit AIDS saja, mungkin di sana ada penyakit yang ganas lagi seperti AIDS, maka juga penyakit seperti ini dikiaskan dengan penyakit lepra dan dikiaskan dengan penyakit sopak. Kiranya cukup sekian sebelum kita akhiri. Di sini ada pernikahan. Adakah batasan waktu untuk menalak setelah diketahui beberapa cacat tadi? Seperti yang saya katakan tadi bahwasanya jika seorang suami ya mendapatkan calon istrinya atau mendapatkan istrinya terkena penyakit atau cacat-cacat tadi, maka untuk mengajukan gugatan cerai atau gugatan fasah ke mahkamah ini harus secepatnya, tidak boleh ditunda-tunda. Kecuali kalau dia tidak ngerti masalah ini, maka ketidakngertiannya dia bisa menjadi udur bahwasanya dia terlambat dalam melaporkannya. Tapi kalau dia ngerti bahwasanya hal ini harus sesegera mungkin untuk dilaporkan, terus dia tenang-tenang saja, baru 2 bulan atau 3 bulan baru dilaporkan, maka dia kesempatan dia untuk melaporkan sudah habis. Jadi hukumnya untuk khiyar ini adalah hukum fauri, seperti hukum mengembalikan barang yang dibeli yang ada cacatnya. Terus pertanyaan kemudian, adakah akad perjanjian sebelum menikah bahwa seseorang pasangan harus menerima bagaimanapun kondisinya? Artinya berjanji tidak boleh mencerai dan menikah lagi. Apakah yang semacam ini diperbolehkan? Loh, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada ya, tidak ada. Jadi Anda, kalau Anda jangan sampai menikah dengan cara seperti ini, berjanji sebelum menikah bahwasanya pasangan harus menerima bagaimana kondisi, enggak boleh. Karena untuk mustakbal, untuk sesuatu yang akan datang, kita tidak bisa mengetahuinya. Maka jangan-jangan nanti Anda misalnya berjanji bahwasanya saya harus menerima apa adanya. Terus setelah berlangsung menikah selama 1 bulan, terus suaminya gila. Apakah Anda sebagai seorang istri bisa hidup dengan orang yang gila? Maka sulit. Maka perjanjian seperti ini tidak menjadi suatu keharusan. Artinya bagaimana? Artinya kalau dia sebelumnya berjanji seperti ini, maka tidak wajib untuk melaksanakannya. Seperti misalnya seorang laki-laki misalnya berjanji di depan calon istrinya bahwa dia tidak akan menikah lagi misalnya. Maka janji seperti ini menurut mazhab Syafi'i tidak wajib untuk ditepati. Karena bukan dalam mazhab Syafi'i, bukan termasuk dalam muqtadul akad ya, bukan termasuk muqtadul akad dan bukan termasuk syarat sahnya akad. Maka mulgho, tidak wajib untuk ditepati. Tapi apakah hal semacam ini diperbolehkan? Boleh-boleh sih, boleh-boleh saja, tapi tidak wajib untuk ditepati. Boleh sih, boleh saja, tapi tidak wajib untuk ditepati dalam mazhab Syafi'i. Pertanyaan berikutnya adalah, jika seseorang suami punya istri 2, namun tidak bisa adil dalam batiniah karena jarak yang jauh. Di dalam ketidakadilan ini, apakah hukumnya seorang suami akan berdosa atau dapat mengurangi pahala ibadahnya, ibadah-ibadahnya? Kalau memang seorang suami punya istri 2, terus tidak bisa berbuat adil di antara keduanya, maka ketidakadilan ini berdosa. Tapi apakah mengurangi pahala? Pahalanya tetap ada. Pahalanya tidak berkurang, tapi dia berdosa. Dan yang dituntut adil di sini adalah adil dalam arti kalau Anda membelikan dia baju, maka bajunya yang sesuai, yang sama. Kalau Anda membelikan istri yang pertama dibelikan rumah, maka istri yang kedua juga harus dibelikan rumah. Harus sama seimbang dalam hal memberikan nafkah, baik nafkah nafkah sandang, pangan dan ketentraman. Tapi untuk cinta ya, kalau memang seorang laki-laki itu lebih cinta kepada istri pertama, maka cinta ini tidak bisa kita bagi secara rata, karena cinta ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibagi secara rata. Tapi kalau memberikan sandang, pangan dan ketentraman yang lain, maka hal-hal tersebut bisa dibagi dengan rata. Tapi kalau cinta dan kesenangan ya kepada seorang istri, lebih senang kepada seorang istri daripada yang lainnya, ini tidak bisa dibagi secara rata, karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menyintai Sayyidina Aisyah daripada yang lainnya. Tapi beliau berbuat adil dalam segala hal, dalam pangan, sandang pangan dan dalam menggilir. Maka ketika beliau setelah menggilir istri-istri beliau, beliau mengatakan, Allahumma hadza qasami fima amlik, ya Allah, ini adalah giliran-giliranku yang saya bagi kepada istri-istriku. Wala talumuni fima la amliku wa tamliku, dan janganlah kamu mencerca saya terhadap sesuatu yang tidak saya miliki, yaitu cinta kepada atau lebih cintanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, karena cinta ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibagi secara rata. Nah, kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji ya. Ini ada pertanyaan yang datang lagi sebelum kita tutup juga. Ustaz, saya pernah diminta tolong sama teman saya yang sudah menikah. Katanya kalau aku melihat atau tahu suaminya jalan atau pergi sama perempuan lain, tolong bilang sama dia, karena dia mencurigai suaminya sedang ada hubungan dengan wanita lain. Ini ya, yang penting hubungan antara suami istri adalah hubungan saling percaya. Ya, hubungan yang ada antara suami istri adalah hubungan yang kita bina dan kita bangun atas dasar saling percaya dan saling mencintai. Maka kalau suami Anda sudah melakukan tugas-tugasnya dengan baik, maka jangan sampai Anda terlalu cemburu atau mencurigai yang keterlaluan. Begitu juga sebagai seorang suami, kalau istri Anda telah mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan taat, maka jangan Anda mencurigainya. Karena kecurigaan ini akan membuat banyak penyakit nanti pada masa-masa mendatang, ya, pada masa-masa mendatang. Karena hubungan antara suami istri adalah didasari atas saling mencintai dan saling percaya. Dan ini harus dijaga. Dan janganlah Anda tajassus, memata-matai atau mencurigai, ini tidak diperbolehkan. Wala tajassasu dalam hadis, wala tajassasu, wala tabaghadu. Maka saya anjurkan untuk mengontrol atau mencurigai atau ini semuanya harus dijauhkan. Tapi kalau memang Anda melihat gelagat suami Anda mulai berubah, maka Anda langsung tanya sendiri saja dengan baik kepada dia. Jangan sampai kok Anda menyuruh orang lain untuk ngawasi. Anda langsung aja terus terang kepada dia bahwasanya punya suami, punya maunya apa. Itu adalah lebih baik daripada Anda mengirim orang lain, yang mana kadang-kadang orang yang Anda kirim adalah orang yang tidak bisa dipercaya juga. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayarzukuna ilman nafi'ah wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.